mencuri hatiku, hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Pipiku, pipi manis. Stop, engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Thank you.